Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-mustasna bi khala wa 'inda wa hasya. Qala Ibn Jurrum rahimahullahu ta'ala, al-mustasna bi khala wa 'inda wa hasya. Yajizu nasbuhu wa jarruhu. Nahum qamal qawmu khala zaidan wa zaidin. Wa'ada amran wa amrin. Wahasha bakran wa bakrin. Warahimahullah ta'ala al-mustasna yahda dawat wa yasra satun khala wa'ada wahasha. Yajuzu fihi wajhan. Boleh padanya dua bentuk, an-nasbu wal jarru daiman. Wa inasab boleh jar. Qala syarihimahullahu ta'ala, lakin kaifa wa ala ayyi asas. Tetapi bagaimana bisa demikian dan apa dasarnya? Kok bisa demikian? Bisa nasab, bisa jar. Qala syarihimahullahu ta'ala, in ja'alta hadhihi thalathata fa'alan fansubu. Kalau engkau jadikan tiga adawat ini sebagai fi'il, maka mustasnanya nasab. Wa in ja'altaha huruf jarrin fajar. Dan bila engkau jadikan ketiga adawat tadi sebagai huruf, maka mustasna dengannya dijar. Lianam yakurun hasaba tatabbu'i lughat al-arabiyyah. Ya, karena mereka ini Rodokah berkata sebagaimana hasil telah mereka terhadap bahasa Arab. Kata mereka, wajadna anil araba tajurubiha wahayanan tansibu. Ya, kami dapati, kata mereka, orang-orang Arab kadang menjarkan dengannya, kadang menasabkan dengannya. Walam najid takhrijan lihada tasarruf ila annaha idza jarrat mabadaha fahiya huruf jar wa in nasabat mabadaha fahiya af'al. Dan kata mereka, kami tidak memiliki ya takhrij, jadi kenapa bisa demikian, kenapa bisa setelahnya nasab bisa jar, kadang mansub, kadang majrur, kecuali ya yang mereka dapati, kalau misalnya ketiganya menjarkan berarti dia huruf jar. Kalau ketiganya menasabkan berarti ketiganya adalah fi'il. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hadza minal gharaib. Ini diantara gharaib dalam Ibnu Nahwu, dalam bahasa Arab, antakuna kalimatun wahidah takunu fi'lan wa takunu harfan, yaitu ada satu kata dalam bahasa Arab bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf. Taqulu qama al-qawmu khara zaidin. Al-Irab qama fi'il madhi. Al-qawm fa'il marfu' wa matrafihi dhammah zahirah. Khara huruf jar, karena setelahnya sebut setelahnya majrur. Zaid isim majrur bi khala. Wa la tujarrihi kasrat zahirah fi akhirih. Wa taqulu kharajal qaumu ada amrin. Kharaja fi al-madhi. Al-qaum fa'il marfu. Wa la tarfihi dhamma zahirah. Ada harfu jar. Amrin isim majrur bi ada. Wa la tujarrihi kasrat zahirah fi akhirih. Wa taqulu intalaqa al-qawmu hasha bakrin. Intalaqa fi al-madi.